Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita terus tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaga kenikmatan-kenikmatan ini selalu ada pada kita. Dan dengan syukur tersebut Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kepada kita tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi yang sangat kita cintai, nabi yang sangat kita kagumi, nabi yang sangat kita junjung tinggi, selalu kita teladani, selalu kita taati dan kita percayai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat dan salam tersebut juga tercurahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari kiamat nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kajian-kajian sebelumnya, kita telah menyelesaikan rukun-rukun dalam wudu yang jumlahnya ada 8, ya. Yang pertama adalah membasuh wajah. Yang kedua, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Kemudian yang ketiga, mengusap sebagian kepala atau mengusap seluruh kepala. Kemudian yang keempat, mengusap kedua telinga. Kemudian yang kelima, adalah membasuh kedua kaki. Kemudian setelah itu tertib, dan yang terakhir adalah muwalat atau berkesinambungan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam berwudu. Sunnah-sunnah dalam berwudu ini sebaiknya kita lakukan. Ini sangat dianjurkan untuk kita lakukan selama kita masih bisa melakukannya. Jangan sampai disepelekan, jangan sampai ditinggalkan. Kita harus memperhatikannya dengan sebaik-baiknya, karena ini juga merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya juga ada pahalanya, pahala yang agung yang akan kita dapatkan dengan menjalankannya. Selagi kita masih mudah untuk melakukannya, selagi kita masih bisa melakukannya, maka lakukanlah, semangatlah untuk melakukannya. Sebagaimana dulu dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang mukmin yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus punya semangat untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa membeda-bedakan apakah ini diwajibkan ataukah dianjurkan. Apakah ini wajib atau sunnah? Tidak perlu kita beda-bedakan karena dua-duanya sama-sama diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nantinya kita mengalami hambatan atau mengalami kesulitan, baru setelah itu kita lihat apakah ini diwajibkan ataukah disunahkan. Tapi kalau keadaan kita adalah keadaan yang mudah untuk melakukannya, maka semangatlah untuk melakukannya. Sebaliknya, semua yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah. Tanpa harus membedakan apakah ini diharamkan ataukah dimakruhkan. Karena dua-duanya sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru ketika keadaannya sulit, maka lihat apakah ini makruh ataukah itu haram. Kalau makruh, maka boleh dilakukan selama ada hajat, ya. Ketika ada hajat, maka kemakruhan akan hilang. Kalau itu haram, maka tetap kita tinggalkan sampai keadaannya darurat. Ya, inilah sikap seorang muslim, sikap seorang mukmin yang sejati. Bukan ketika tahu itu dianjurkan, maka dia selalu meninggalkannya atau menyepelekannya. Kalau dia tahu itu makruh, dia biasa menjalankannya. Tidak begitu memperhatikannya untuk ditinggalkan. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang demikian. Taib. Sunanul wudu atau sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika kita berwudu. Yang pertama adalah as-siwak, ya. Siwak ini termasuk di antara sunnah dalam berwudu. Dan kita sudah pernah singgung masalah siwak ini. Apa yang dimaksud dengan siwak? Kita sudah pernah singgung bahwa siwak pada hakikatnya adalah membersihkan mulut kita dengan alat apapun. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan alat, ya, kayu atau kayu arak yang sebenarnya adalah akar, ya, akar dari pohon arak yang banyak tumbuh di padang pasir, ya, karena akar tersebut lembut, kemudian ada zat yang bisa menetralisir kotoran-kotoran sehingga tidak bau, ya, kotoran-kotoran mulut, ya, sehingga kayu tersebut tidak bau. Maka maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dulu biasa menggunakan itu. Begitu pula orang-orang di zaman ini, ya, masih banyak yang menggunakan hal tersebut. Tapi bukan berarti siwak harus menggunakan kayu itu. Bisa dengan kayu yang lainnya. Dan bisa dengan alat-alat yang kita punyai saat ini, ya, misalnya dengan sikat gigi. Itu juga sama hukumnya dengan siwak. Dalam masalah siwak ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu. Seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku, maka tentunya aku akan perintahkan mereka untuk melakukan siwak di setiap wudunya. Ini menunjukkan ya bahwa siwak itu sangat dianjurkan untuk kita lakukan saat berwudu, ya. Dan ketika dikatakan saat berwudu, maka bisa kita lakukan sebelum berwudu atau setelah berwudu. Ini sunnah yang pertama, membersihkan mulut kita ya dengan alat apapun, karena ya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wudu ini. Maka kita harus membersihkan lahir kita, ya, membersihkan lahir kita dengan berwudu, juga dengan siwak ini. Taib. Sunnah yang kedua yang dianjurkan untuk kita lakukan ketika berwudu adalah membaca tasmiyah. Membaca tasmiyah sebelum berwudu, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Inilah yang disebut dengan tasmiyah, ya. Kita harus bedakan antara tasmiyah dengan basmalah. Tasmiyah adalah menyebut nama Allah. Bismillah. Adapun basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang disunahkan sebelum berwudu adalah membaca tasmiyah. Bismillah, bukan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada yang menanyakan, bagaimana kalau yang dibaca basmalah, apakah wudunya sah, apakah dibolehkan, maka maka jawabannya adalah dibolehkan. Tapi lebih afdal kita lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bismillah. Dan ini termasuk di antara contoh ya, bahwa sesuatu yang berat belum tentu lebih besar pahalanya. Sesuatu yang lebih berat belum tentu lebih besar pahalanya. Karena di sini bismillah lebih ringan, bismillahirrahmanirrahim lebih berat. Tapi ternyata yang lebih afdal adalah membaca tasmiyahnya, bismillah. Kenapa? Karena lebih sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain misalnya salat berjamaah di masjid bagi jamaah wanita. Itu lebih berat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa salatnya jamaah wanita di rumah itu lebih baik. Ya, belum tentu yang lebih berat itu lebih baik. Bisa jadi dua-duanya baik ya. Tapi yang lebih baik yang lebih ringan. Ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Contoh lain misalnya ya, berpuasa saat safar bagi orang yang sangat keberatan untuk berpuasa tapi masih mampu. Lebih baik dia berbuka. Lebih afdal dia berbuka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan rukhsah atau keringanan bagi dia. Ya, bagi orang-orang yang sangat berat dalam menjalankan puasa ketika safar tapi dia masih mampu untuk berpuasa, maka lebih baiknya dia berbuka puasa. Ya. Ini contoh-contoh bahwa tidak semua yang lebih berat itu lebih baik. Yang bisa menjadi patokan adalah bahwa yang lebih sesuai dengan tuntunan itulah yang lebih baik. Yang sesuai dengan tuntunan ya, itulah yang lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Membaca tasmiyah di awal wudu ini disunnahkan. Ya. Bismillah kemudian setelah itu berwudu. Ada sebagian ulama yang sampai mewajibkannya. Mereka berdalil dengan hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Yaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah ketika berwudu. Ya. Sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa wudu itu, bahwa membaca basmalah saat wudu itu diwajibkan. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa membaca tasmiyah itu disunnahkan, bukan tidak sampai pada derajat diwajibkan. Kenapa? Karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, ya, seperti hadisnya Utsman ibn Affan, ya, hadisnya sahabat Abu Hurairah, hadis-hadis yang masyhur yang menjelaskan tentang cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada penjelasan tentang membaca basmalah sama sekali. Begitu pula ayat di dalam Al-Qur'an, ya, tidak ada disebutkan di situ tentang membaca tasmiyah. Tidak ada disebutkan di sini tentang membaca tasmiyah, sehingga membaca tasmiyah ini sesuatu yang dianjurkan, ya. Tidak sampai pada derajat diwajibkan. Bagaimana dengan hadis tersebut? Apabila kita katakan hadisnya sahih, maka kalau kita memakai hadis tersebut, maka kita bisa maknai dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan la wudu hadis itu adalah tidaklah wudu sempurna. Ya. Tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah saat berwudu. Ya. Taib, bukan tidak sah, tapi tidak sempurna. Wallahu taala a'lam. Sunnah yang ketiga yang dianjurkan untuk kita lakukan saat berwudu adalah membasuh dua telapak tangan di awal wudu. Membasuh dua telapak tangan di awal wudu, ya. Berarti sebelum berkumur dan istinsyak, ya, menghirup air ke hidung, kemudian mengeluarkannya lagi. Sebelum berkumur-kumur dan istinsyak, ya, sebelum membersihkan mulut dan membersihkan hidung, disunnahkan untuk membasuh kedua telapak tangan. Hal ini dijelaskan di dalam hadis sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menjelaskan tata cara wudunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di situ, fa afraga ala kaffayhi thalatha mirar fa ghasalaha. Maka beliau menuangkan air di kedua telapak tangan beliau sampai tiga kali. Kemudian beliau membasuhnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu membasuh kedua telapak tangan sebelum melakukan wudunya sebanyak tiga kali. Dan beliau mengatakan di akhir hadis, seperti inilah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Taib. Sunnah yang keempat dalam berwudu adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Berkumur-kumur dan istinsyak. ini disunahkan, ya, berkumur-kumur disunahkan, istinsyak juga disunahkan. Ada sebagian pendapat yang mewajibkan. Pada sunnah-sunnah yang seperti ini yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kewajibannya, maka kita harus benar-benar memperhatikannya. Ya, seperti membaca basmalah, membaca tasmiyah sebelum berwudu. Diperselisihkan oleh para ulama tentang wajibnya. Maka jangan sampai kita meninggalkannya. Di satu sisi itu merupakan amalan yang mendatangkan pahala, di sisi lain karena para ulama sampai berbeda pendapat tentang kewajibannya, itu menunjukkan bahwa dia berada di derajat yang sangat tinggi, derajat anjuran yang sangat tinggi. Paling tidak dia sunnah muakkadah, sangat ditekankan untuk dijalankan. Maka jangan sampai kita meninggalkannya. Begitu pula dengan berkumur dan membersihkan hidung atau istinsyak. Bersihkan hidung dengan memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali. Ini jangan sampai kita tinggalkan. Karena yang pertama itu merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, ya. Yang kedua, ada sebagian ulama yang mewajibkannya. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid ketika beliau menjelaskan tentang wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan di situ annahu tamadmada wastanshaq, bahwa beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Baik. Termasuk di antara sunnah wudu yang berkaitan dengan berkumur-kumur dan istinsyak adalah berkumur-kumur dan istinsyak dengan satu telapak tangan, bukan dengan dua telapak tangan. Jadi ketika mengambil air, ya, dengan satu telapak tangan, kemudian kita mengambil sebagian dari air tersebut untuk kumur-kumur. Setelah itu, kita mengambil sisa airnya, kita menggunakan sisa airnya untuk istinsyak. Tangan yang kiri untuk apa, Ustaz? Tangan yang kiri untuk membantu hidung, ya, ketika mengeluarkan airnya. Ini yang lebih dianjurkan, ya. Bagaimana kalau kita berkumur-kumur dan istinsyaknya dengan menggunakan dua telapak tangan, ya, mengambil airnya dengan dua telapak tangan? Jawabannya dibolehkan. Jawabannya dibolehkan, tapi yang lebih utama, yang lebih afdal adalah untuk berkumur-kumur dan istinsyak kita ngambil air dengan satu telapak tangan kanan. Ya. Satu telapak tangan, yaitu telapak tangan kanan kita. Kita gunakan airnya untuk berkumur-kumur sebagian, ya. Kemudian sisanya kita gunakan untuk istinsyaknya. Kemudian tangan kirinya kita gunakan untuk membantu hidung dalam mengeluarkan air, ya, dari hidung tersebut. Baik. Anjuran yang lain yang berkaitan dengan berkumur-kumur dan istinsyak adalah kita melakukannya sebanyak 3 kali, ya. Kita melakukannya sebanyak 3 kali, ya. Sebagaimana tadi, ya, membasuh kedua telapak tangan, kita lakukan, sebaiknya kita lakukan 3 kali. Di sini juga demikian, ya. Kita berkumur-kumur dan istinsyak dengan cara mengambil air dengan satu telapak tangan, yaitu telapak tangan kita, tangan kanan kita, sebanyak 3 kali. Karena di dalam hadis Abdullah ibn Zaid, ya, yang menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dikatakan di situ, fa fa'ala dzalika thalatha. Beliau melakukan hal tersebut sampai 3 kali. Maka ini merupakan anjuran ya. Ini merupakan anjuran, sebaiknya kita melakukannya demikian. Selama kita masih bisa melakukannya, lakukan. Jangan ditinggalkan. Baik. Termasuk di antara sunnah yang berhubungan dengan berkumur-kumur, berkumur-kumur dan istinsyak, adalah kita menguatkan kumur-kumur kita dan istinsyak kita. Jadi jangan asal-asalan berkumur-kumurnya, tapi benar-benar membersihkan mulut dengan air tersebut, dan benar-benar membersihkan hidung dengan air tersebut, air yang dimasukkan ke dalam hidung. Ya, ini juga ya anjuran yang berkaitan dengan berkumur-kumur dan istinsyak. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Laqid ibn Sabrah, disebutkan wabaligh fil istinsyak illa an takuna sha'ima. Kuatkanlah istinsyakmu kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Kuatkanlah istinsyakmu kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung ya. Jadi kalau dikatakan kuatkanlah istinsyakmu, maksudnya adalah agak ke dalam mengambil airnya. Jangan hanya di awal lubang hidung saja, tapi lebih masukkan lagi. Kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Ketika keadaannya berpuasa, jangan dalam-dalam, karena dikhawatirkan nanti air tersebut masuk. Ya, masuk ke kerongkongan. Kalau dalam keadaan berpuasa, tidak usah melakukan yang demikian. Tapi kalau tidak berpuasa, maka kita kuatkan istinsyaknya. Ketika istinsyak disunahkan untuk dikuatkan, maka berkumur-kumur juga demikian. Ya, karena tujuannya sama, membersihkan ya tempat yang dimasuki air. Allah Ta'ala alam. Taib. Sunnah yang berikutnya adalah mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Misalnya tangan ya, ketika membasuh tangan, maka dahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Misalnya lagi ketika membasuh kaki, maka dahulukan kaki kanan dan akhirkan kaki kiri. Ini dianjurkan ya, kalau misalnya dibalik tidak ada masalah ya. Kenapa ini dianjurkan? Karena ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dahulu pernah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kullih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu suka mendahulukan bagian kanan ya. Misalnya ketika beliau memakai sandal ya, beliau mendahulukan kaki bagian kanan. Kita juga demikian ya. Kalau kita memakai sandal, maka dahulukan kaki yang kanan. Bagaimana kalau lupa Ustaz mendahulukan kaki kiri? Kalau lupa mendahulukan kaki kiri dalam memakai sandal, ya lepas lagi. Lepas lagi sandal yang kita pakai dengan kaki kiri dulu, Kemudian setelah itu pakailah sandal dengan memulainya dengan kaki kanan. Kemudian ketika menyisir rambut beliau, ya, beliau ketika sisiran, beliau biasanya mendahulukan rambut yang bagian kanan. Begitu pula dalam bersuci, dalam wudunya, ya, beliau mendahulukan bagian kanannya sebelum bagian kiri. Wa fi sya'nihi kullihi, dan begitu pula dalam semua urusan beliau. Semua yang dilakukan oleh beliau ketika ada bagian kanan dan kiri, beliau mendahulukan yang kanan sebelum yang kiri. Hal ini juga disebutkan di dalam hadis sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang menjelaskan tentang bagaimana sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas. Thumma akhadha, disebutkan ya, thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yumna. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air dan mengusap dan membasuh dengannya tangannya yang kanan. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in fa ghasala biha yadahu al-yusra. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air lagi dan beliau membasuh tangan kirinya dengan air tersebut. Ini tangan kanan, baru setelah itu tangan kiri. Kemudian coba kita lihat di bagian kakinya. Thumma akhadha ghurfatan min ma'in farasha 'ala rijlihi al-yumna hatta ghasalaha. Kemudian beliau mengambil air, ya, dan beliau mencipratkannya ke kakinya sampai beliau membasuhnya. Dan di sini disebutkan kaki kanan. Beliau mencipratkan air tersebut ke kaki kanannya sampai beliau membasuhnya. Setelah itu, thumma akhadha ghurfatan ukhra faghasala biha rijlahu ya'ni al-yusra. Kemudian beliau mengambil air lagi dan dengannya beliau membasuh kaki kirinya. Jadi ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat detail seperti ini. Sehingga inilah yang seyogyanya kita lakukan, ya, mendahulukan bagian kanan sebelum bagian kiri. Taib, sunnah yang berikutnya, membasuh bagian-bagian sebanyak 3 kali. Ya, yang sifatnya basuhan, maka kita lakukan atau kita ulangi sebanyak 3 kali. Seperti misalnya membasuh kedua telapak tangan sebelum berwudu tadi. Kita sudah katakan bahwa disunahkan sampai 3 kali, ya. Hal itu sunnahnya diulangi sampai 3 kali. Begitu pula dengan membasuh wajah, sunnahnya dilakukan sampai 3 kali. Begitu pula membasuh tangan, dianjurkan untuk diulangi sampai 3 kali. Membasuh kaki, ya, dianjurkan untuk diulangi sampai 3 kali. Adapun yang sifatnya usapan, maka tidak dianjurkan untuk diulangi sampai 3 kali. Seperti misalnya mengusap kepala. Mengusap kepala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya dilakukan sekali saja. ya, mengusap seluruh kepala ini tidak dianjurkan untuk diulang 3 kali. Begitu pula mengusap telinga, ini sifatnya usapan, maka sunnahnya dilakukan sebanyak sekali. Ustaz, bagaimana kalau melakukannya sebanyak 3 kali padahal itu usapan? Maka jawabannya adalah dibolehkan, tapi lebih afdalnya sekali, karena itu yang sesuai dengan tuntunan. Baik. Kalau ada yang bertanya, kalau kita ulangi sampai 4 kali bagaimana Ustaz? Membasuh tangan diulangi sampai 4 kali. Membasuh kaki diulangi sampai 4 kali. Membasuh wajah diulangi sampai 4 kali. Apakah ini lebih baik daripada 3 kali? Karena lebih banyak dan lebih berat? Jawabannya, ini dimakruhkan. Ya, ini menjadi makruh. Karena ada keterangan hadis yang menjelaskan, faman zada ala hadza faqad asaa wa ta'adda wa zalam. Ya. Barang siapa yang menambahi dari sifat wudu ini, maka dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Dia telah melakukan kezaliman dan melampaui batas. Sehingga cukup ya kita melakukan wudu sebanyak 3 kali, ya, kita mengulangi basuhan-basuhan tersebut sebanyak 3 kali saja. Jangan sampai kita menambahinya, karena itu malah akan menjadikan kita terjatuh ke dalam perbuatan yang makruh, perbuatan yang dibenci, walaupun tidak sampai pada derajat keharaman. Taib. Yang berikutnya, para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, adalah menyela-nyela jenggot yang tebal, yang lebat. Ya, jenggot yang tebal, jenggot yang lebat, ini disunahkan untuk disela-sela air, disela-selai dengan air. Adapun jenggot yang tidak lebat, ya, yang masih kelihatan kulitnya, maka diwajibkan untuk menyampaikan air ke kulit tersebut. Sedangkan jenggot yang lebat, ya, tidak ada kewajiban menyampaikan air ke kulit yang ada di dasar jenggot itu, karena itu merupakan sesuatu yang sangat memberatkan apabila diwajibkan. Tapi menyela-nyela, ya, jenggot yang lebat dengan air, ini dianjurkan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyela-nyela jenggotnya, ya, dengan air, dan beliau mengatakan, hakadha amarani Rabbi azza wa jal, seperti inilah Rabbku Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku. Taib. Kemudian yang berikutnya, yang berikutnya adalah memijat-mijat bagian wudu kita, ya, bagian anggota wudu yang harus kita basuh, ya, misalnya tangan, ya, benar-benar dia, kita tidak hanya menyampaikan air ke tangan itu, tapi kita juga menggunakan tangan kita untuk menyampaikan air tersebut ke bagian-bagian tubuh kita. Berbeda ya antara menyampaikan air saja dengan menggunakan tangan agar air bisa sampai ke bagian-bagian tangan kita. Ini menggunakan tangan untuk menyampaikan air ke bagian-bagian tubuh yang harus terkena air, ya ini yang disebut sebagai ya pijatan, ya dalam istilah pijatan dalam hal ini adalah maksudnya demikian. Jadi benar-benar menggunakan tangan kita untuk menyampaikan air ke bagian yang wajib dikenai oleh air, ya. Ketika kita menggunakan tangan kita untuk menyampaikan air ke wajah, ya, ini yang dimaksud dengan pijatan. Ini yang dimaksud dengan pijatan, bukan pijatan seperti yang kita fahami dengan memijat-mijat seperti ini, ya, seperti orang memijat orang lain, tidak, ya. Maksudnya adalah menyampaikan air ke bagian-bagian yang wajib terkena air dengan tangan kita, ya. Dan otomatis akan ada pijatan walaupun sedikit, ya. Otomatis akan ada pijatan tersebut. Ini disunahkan. Jadi misalnya ada air yang mengalir, ya. Kita bisa sebenarnya menyampaikan air tersebut tanpa menggunakan tangan kita, menggunakan telapak tangan yang lain. Tapi sebaiknya tetap, ya, tangan kita gunakan untuk menyampaikan air tersebut ke bagian-bagian tubuh yang wajib terkena air dalam berwudu. Hal ini dijelaskan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda faja'ala yadluku dhira'aihi." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka beliau memijat dua tangan beliau, ya. Memijat dua tangan beliau, maksudnya ya menyampaikan air ke kedua tangan beliau. Taib, sunnah yang berikutnya adalah takhlilu asabi'il yadaini warrijlain. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan jari-jemari kaki. Menyela-nyela jari-jemari tangan dan jari-jemari kaki. Ini disunahkan. Kalau waktunya cukup, maka lakukan ini. Kalau tidak, ya, kita tergesa-gesa, ya, karena ingin mendapati rakaatnya imam, maka dalam keadaan membutuhkan seperti ini tidak apa-apa kita meninggalkannya. Tapi kalau masih waktunya luang, maka lakukan yang seperti ini. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu. Berwudulah dengan sempurna. Sempurnakan wudumu. Wa khallilil asabi. Sela-selahilah jari-jemarimu. Wabalig fil istinsyak, wabalig fil istinsyak illa an takuna sha'iman. Kuatkanlah istinsyakmu kecuali engkau dalam keadaan berpuasa. Ada kata-kata wa khallilil asabi. Selai jari-jemarimu. Dan di sini ya umum, ya. Dan pada wudu kita punya jari-jari jemari tangan dan jari jemari kaki, sehingga dua-duanya disunahkan untuk disela-selai dengan jari jemari tangan yang lain. Ketika misalnya berwudu dan membasuh tangan, ya, kita bisa selai jari jemari seperti ini, ya. Kalau tangan lebih ringan, ya, kalau kaki agak berat, ya. Tapi kalau misalnya mampu dan mudah, maka lakukan itu. Taib, apakah menyela-nyelai jari ini disunahkan dengan jari kelingking? Maka jawabannya, hal itu ada ya dalam sebuah riwayat, namun riwayatnya lemah, ya. Maka menyalah-nyalahi jari jemari kaki dengan jari kelingking ini tidak harus dengan afwan. Menyalah-nyalahi jari jemari kaki tidak harus dengan jari kelingking, atau dengan jari kelingking lebih dianjurkan. Tidak demikian, ya. Yang penting kita selah-selahi jari jemari kaki kita dengan jari apapun, atau kalau misalnya bisa langsung dengan 4 jari, maka tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, wallahu taala alam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis ini secara mutlak, ya. Secara umum, wa khallilil asabi', selah-selahilah jari jemarimu. Tidak ada kata-kata dengan jari kelingking, ya. Sehingga ketika kita sudah menyela-nyelai jari jemari dengan cara apapun, maka sunnah itu sudah terwujud. Taib. Sunnah yang berikutnya adalah az-ziyadat fil ghusli ala mahallil fard. Menambah basuhan melebihi tempat yang diwajibkan. Menambahi basuhan melebihi tempat yang diwajibkan. Misalnya, ya, kalau tangan itu yang diwajibkan sampai siku, maka tambahi sedikit. Ya, tambahi sedikit. Menambahi basuhan dari tempat yang diwajibkan, ini disunahkan, ya. Misalnya kaki, ya. Kaki diwajibkannya sampai mata kaki, maka tambahi sedikit, ya. Tambahi sedikit, ya. Jangan banyak-banyak juga, ya. Kalau banyak-banyak nanti juga tidak ada contohnya. Jangan, misalnya ya kaki, jangan sampai paha, jangan sampai lutut. Maksudnya tidak seperti itu, memberikan tambahan, tapi tambahan yang wajar, ya. Misalnya tangan, ya tidak usah sampai pundak, tidak usah sampai pangkal tangan ini, cukup, ya, tambahi sedikit. Ini disunnahkan. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku nanti akan datang di hari kiamat, ghurran muhajjalin min atharil wudu, ya, mereka punya sinar putih karena bekas-bekas wudu mereka. Kemudian sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa memanjangkan ghurrahnya, cahayanya, maka silahkan melakukannya. Jadi kalau kita misalnya selalu berwudu, ya, melebihi tempat yang diwajibkan, maka tempat tersebut juga akan bersinar nantinya di hari kiamat. Dan ini sesuatu yang baik, ya, sinar pada saat itu, ya, sesuatu yang diinginkan oleh manusia, tanda kebaikan, tanda kemuliaan. Maka untuk mengusahakan hal tersebut menjadi dianjurkan, wallahu taala a'lam. Sunnah yang berikutnya dalam ibadah wudu adalah menghemat penggunaan air. Menghemat penggunaan air ini dulu, ya, disunnahkan. Apalagi apabila ada orang banyak yang mereka membutuhkan wudu, tidak ada orang banyak saja berwudu itu sunnahnya dengan menggunakan air yang sedikit. Maka berhematlah dalam menggunakan air untuk berwudu. Coba lihat bagaimana praktek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bis-sa' ila khamsati amdad wa yatawadda' bil-mudd." Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mandinya itu dengan air yang kadarnya satu sok atau lima mud. Adapun ketika berwudu, beliau hanya menggunakan air yang kadarnya satu mud. Disebutkan di sini oleh Syekh Mustafa Al-Adawi, wal muddu qarabatu nisfil litril ma'ruf. Kadar satu mud itu sekitar setengah liter yang kita kenal. Sekadar setengah liter yang kita kenal. Ya. Kalau pada asalnya satu mud itu dua telapak tangan full. Ya. Mungkin telapak tangan ini bisa berbeda-beda ya antara orang Arab dengan orang Indonesia, orang yang besar dengan orang yang kecil, ya. Namun beliau katakan, iya, satu mud itu setengah liter, ya. Satu mud itu sekadar, ya, sekitar setengah liter. Dan ini sesuatu yang sangat sedikit bagi orang sekarang, ya. Mungkin orang sekarang akan sangat kesulitan, ya, untuk wudu dengan setengah liter ini, karena kebiasaan mereka berwudu dengan air yang banyak. Padahal kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu wudunya dengan setengah liter air, ya, sekitar setengah liter air. Bahkan kalau ana perkirakan, ya, ini tidak sampai setengah liter. Dua telapak tangan full ini tidak sampai setengah liter, kurang dari setengah liter. Makanya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala mengatakan qarabat nisfil liter nil ma'ruf, sekitar setengah liter yang kita kenal. Taib. Sebagian orang yang jahil, ya, yang tidak tahu tentang hal ini, mereka mencela sebagian ustaz atau sebagian da'i yang mengajarkan berwudu dengan air yang sedikit karena kejahilan, ya. Dan karena memang yang ma'ruf tersebut di zaman ini menjadi asing. Padahal dahulu itu merupakan kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Kebiasaan Nabi dalam berwudu hanya menggunakan air sekitar setengah liter. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa sebaiknya kita berhemat dalam menggunakan air. Dan saya heran, ya, dengan penjelasan ini. Mandinya beliau dengan menggunakan satu sok sampai lima mud. Satu sok itu empat mud. Berarti empat mud tambah satu mud, lima mud. Satu mudnya setengah liter. Berarti dua setengah liter untuk mandi. Ini kebiasaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menggunakan dua setengah liter untuk mandi. Ini sesuatu yang sudah sangat asing di zaman ini. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana mandi dengan dua setengah liter. Dan kita ketika membahas tentang mandi, itu ada penjelasan bahwa air itu harus mengenai bagian-bagian tubuh kita secara keseluruhan. Bagaimana bisa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu kebiasaan beliau mandi dengan dua setengah liter ini. Bahkan kadang-kadang bisa, ya, hanya 2 liter saja. 2 liter sampai 2,5 liter. Ini sesuatu yang sangat langka di zaman ini, sehingga terdengar aneh, terdengar asing. Ya, seperti inilah sunnah yang jarang disampaikan. Lama-kelamaan akan terdengar asing. Makanya kalau kita mendapatkan sunnah-sunnah yang demikian, semangatlah untuk menyampaikannya kepada masyarakat, ya, agar agama Islam ini terus dijalankan oleh umat Islam, dan kita juga mendapatkan pahala yang besar karena menghidupkan sunnah yang tadinya sudah jarang dilakukan oleh manusia. Baik, sunnah yang berikutnya adalah berdoa setelah wudu, ya. Berdoa setelah wudu ini disunnahkan sebagaimana dulu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berdoa setelah wudu ini pahalanya sangat menakjubkan, ya. Coba kita dengar hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbigh thumma yaqul." Tidak ada seorang pun dari kalian yang berwudu dan dia membaguskan wudunya kemudian membaca doa ini, "Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah." فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. Kecuali dia akan dibukakan pintu surga yang berjumlah 8 dan dia bisa masuk dari pintu manapun. Hanya membaca apa? أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ setelah berwudu. Maka setelah berwudu jangan sampai kita tinggalkan doa ini. Dengan membaca doa ini, kita nantinya ketika akan masuk surga dipersilahkan memilih pintu mana yang kita inginkan dari 8 pintu surga tersebut. Ini pahala yang sangat luar biasa. Ya, jangan sampai kita tinggalkan. Doanya sangat ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di antara doa yang dianjurkan juga untuk kita baca adalah Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga di antara doa setelah berwudu, ya, seperti doanya apa? Doa kafaratul majlis, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga dianjurkan untuk dibaca setelah berwudu. Kalau digabungkan dengan doa tadi bisa, tidak ada masalah. Walaupun hadisnya berbeda-beda. Tapi karena hadis-hadis tersebut menjelaskan tentang doa setelah berwudu, maka tidak ada masalah kita menggabungkannya. Ya. Misalnya dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian di antara sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan setelah berwudu adalah salat 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Ini sangat dianjurkan, ya. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadha." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, "Tsumma qam," kemudian dia berdiri untuk salat, "faraka'a rak'atain," dia salat dua rakaat, "la yuhaddits fihi ma nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya. Dia tidak berbicara dengan hatinya sesuatu yang tidak berkaitan dengan wudu dan sholat, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga keutamaan yang sangat luar biasa ya. Jadi dosa-dosa yang telah lalu itu tidak ada batasannya. Kalau dia umurnya 50 tahun, dosa-dosa yang telah lalu berarti selama paling tidak ya, paling tidak 35 tahun, karena kita katakan misalnya dia balik di umur 15. Jadi dosa-dosa mulai itu sampai dia berwudu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi syaratnya tadi, ya, la yuhadith fihima nafsahu. Ketika wudu dia konsentrasi wudu. Kemudian setelah itu sholat. Ketika sholat juga konsentrasi untuk sholat. Pikirannya tidak kemana-mana. Tidak memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan duniawi saat berwudu dan saat sholatnya. Ketika dia bisa melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosanya yang telah lalu tanpa ada batasan. Kemudian sholat dua rakaat setelah wudu ini juga dijelaskan dalam hadis Bilal, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltuhu fil Islam, amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu duffa na'alaika baina yaday fil jannah." Wahai Bilal, kabarkan kepadaku tentang amalan yang kamu lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan bisa memasukkanmu ke dalam syurga. Karena aku telah mendengar suara sandalmu di depanku di surga. Aku telah mendengar suara sandalmu di depanku di surga. Kemudian sahabat Bilal menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usolli." Tidak ada amalan yang lebih aku harapkan melebihi amalan ini, bahwa aku tidaklah berwudu baik di malam hari ataupun di siang hari kecuali aku salat setelahnya, ya, aku salat setelahnya dengan sholat-sholat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, aku sholat dengan rekaat, ya, sebisaku yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sholat sunnah setelah wudu itu tidak harus dua rekaat. Ya, tidak harus dua rekaat, karena Bilal mengatakan demikian, "Ma kutibali an usalli." Apa yang dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholatku. Maksudnya, sebisaku aku sholat. Aku bisa sholat dua rakaat, maka itu yang aku lakukan. Aku bisa sholat empat rakaat, itu yang aku lakukan. Aku bisa sholat enam rakaat, itu yang aku lakukan. Ya, ini sangat dianjurkan di dalam wudu, ya, setelah wudu kita sangat dianjurkan untuk melakukan hal ini, karena ternyata amalan yang sangat diharapkan oleh Bilal untuk memasukkannya ke dalam surga adalah amalan ini. Setiap selesai berwudu, sholat, ya, minimal dua rakaat. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini.